penuh akan noda nista. Dalam hidup kegelapan tiada cita-cita dan kasih sayang yang kudambakan. Ganti ku lalui jalan hidupku dalam gejolak jiwa merana di antara kemelut hati, semua ku tak peduli. Kaulah anak yang malang, kau anak yang terbuang. Kalau